Roma pasal 13. Timi idu tau musi taati tu pamarenda atau itatio. Sabab unga amila pamarenda lonto Allah Ta'ala. Pau unga amila pamarenda tawaluo mati la tapu melo Allah Ta'ala. Uitolo sababu lio, kita lo tita ta malawani pamarenda, dia malawani umati la tapu melo Allah Ta'ala. Pau tita lo tita ta mahutu odito, ma mapodunggalo hukumani ode batanga lio. Wanu tau ngota lo hutu umopiohu, dia dilaparalu mohe lo tahedihi makawasa. Bota lo hutu mole eto, dia patuti mohe. Oto tai mao, wanu iyo hilat pemula dila mohe lo tahedihi makawasa, putu ama umopiohu, wau iyo ma pujio lio. Tahedihi makawasa itu watol Allah Ta'ala, ta mo opiohe elemu, wau ta mo podehu ma Allah muruka lo Allah Ta'ala, ode talo hutu mole eto. Oto tai mao, wono iyo lo hutu muleto, pohe ma lo tahedihi makawasa, sababuti mengalio ohaku mohukumani olemu. Walau uodito, ito musi taati to pamarenda, sababu muruka lo Allah Ta'ala wau suara lo hilando. Uitola sababu lio, di mengalio lo musi memayari hasili, sababu tahe pohe ma hasili ito watol Allah Ta'ala, tahe mo pena lo tugasi baito. Bayari ma ode tau nga amila walau wajibu bayari ali mengoli. Wau bayari ma hasili wau bea, ode tahe pohimua hasili wau bea. Pohema lo tau ta wajibu ohel mongoli, wau hurumati ama tau ta wajibu hurumati olo. Dila muali ti mongoli obiloli openu bali bawolo, wau openu bali toolita, ngopohia biloli lo umotoli ango, tau weo maong. Sababu tita lo tita tamo toli ango, tia ma lo taati tuango hukum lo taurat. Wolo tua turali to kitabi palenta dila pojina, dila pohingi nyawa lo tau, dila po tao, dila po to hilalo haku lo tau, wau nga amila parenda weo mao, malei himbungu to pirimani odie. Otoli angamu mao, tau tati tilia olemu, ode lo iu montoli angu batangamu lo hilau. Ode to pirimani lo Allah Ta'ala. Tamo toli anga itu dila muhutu umuleto ode tau weo mao, sababu tau tamo toli anga maalo taati nga amila tuango hukum lo taurat. Ngopoh ya maaleto, musi otawali mengoli to mimbihu jamani boti, de umasatia boti, usalamati olanda male bi membi du popo banding ma, tau itu beheri pilar tiama o dari Isa Almasih. Walau uodito, male dungga waku tuli mengoli musi mobongo mondo o tuluhe. Uhui maila ode, wa masatia mahe mopo babango. Uitolo sababu lio, dulolo ito morolama huhutu umoleto, uhe pohutuolo tau tahetumula to umodi olomo. Wa dulo ito mopo juwangi lo wabanari, adela tau tahetumula to umobango. Dulolo itu tumumulo walau adabu, adela uhe pohutuolo tau to umobango. Dila adela tahe ambu uhe poti huwa, tamo jinawa, wa tamo owali mo hulinggila, wa tamo hihia. Pemakaian mali mengalih sifatil Isa Almasih eando, wau dilamah pemikirangi sifatil manusia uodusa, umo timbul mena pusuli mengalih.